Sedikit ngerti ngaku udah paham, kerja sedikit maunya kelihatan. Otak masih kayak TK kok ngakunya sarjana. Ngomong-ngomongin orang kayak udah jagoan. Tong kosong nyari bunginya, tetap tong kosong banyak bicara. Oceh sana sini gak ada isi. Otak udah ngomongnya sembarang Hak manusia ingin bicara. Hak manusia ingin bernyanyi. Kalau sumbang janganlah didengarkan. Kalau merdu ikutlah bernyanyi. Jangan ngelarang-larang, jangan banyak komentar, apalagi menghina. Tong kosong dari bunyinya, tentang-tentang kosong. Asal gak melanggar hukum biarkan saja. Tong-tong kosong mending pada diam. Biar dunia tentukan pilihan. Yang mana yang benar, yang mana